hadis tentang masalah berwudu, membahas tentang masalah menyela-nyelai jari, istinsyab, dan berkumur-kumur. Disebutkan secara khusus oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis ini karena di hadis ini ada tambahan riwayat, yaitu perintah untuk berkumur-kumur dan perintah untuk menghirup air ke hidung. Yang mana dalam hadis pokok, dalam hadis Imran Maula Utsman, yang ada dalam riwayat itu adalah hadis yang menunjukkan perbuatan bahwasanya Rasulullah itu kalau berwudu beliau berkumur-kumur, beliau menghirup air ke hidung. Dan dalam dunia ilmu usul fikih, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dibarengi dengan perintah, maka hukumnya adalah sunnah, mustahab, enggak sampai wajib. Nah, di sini titik permasalahan. Apakah berkumur-kumur itu wajib ataukah tidak? Hadis ini tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sempurnakan berwudu, salah-salai antara jari, perdalam, persangat dalam berkumur-kumur, ya dalam menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu sedang berpuasa, dan berkumur-kumurlah. Hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal yang berkaitan dengan masalah berwudu. Yang pertama, perintah untuk menyempurnakan wudu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan wudu. Dan wudu yang sempurna itu ada dua tingkatan, ada dua level. Yang pertama, isbah wajib, sempurna kadar minimal. Bahasa kita itu yang penting sah. Sempurna tapi kadar minimal, yang penting sah. Sempurnaan jenis ini adalah wajib dilaksanakan. Kalau tidak, maka wudunya tidak sah. Dan itu adalah yang dahulu pernah kita bahas tentang rukun-rukun berwudu, apa saja yang harus dilakukan agar wudu itu sah. Yang kedua, kesempurnaan yang mustahab, kesempurnaan yang dianjurkan, kesempurnaan yang dianjurkan. Kesempurnaan ini kalau dilakukan, maka wudu itu menjadi sangat utama, pahalanya lebih banyak, lebih besar. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan, maka wudu tersebut tetap sah. Yang jadi masalah sekarang, titik sempurna yang pada kadar minimal itu apa? Yaitu perbuatan yang wudu itu wajib dilakukan. Jadi pertama kita katakan membasuh tangan 3 kali di depan itu sunnah. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu yang akan kita bahas dalam hadis ini. Terjadi perbedaan di kalangan para ulama, itu sunnah atau wajib. Yang ketiga, membasuh wajah itu wajib sekali rata. Wajibnya itu sekali tapi merata. Adapun kalau ditambahi 2 kali atau 3 kali, maka itu sunnah-sunnah wudu. Membasuh tangan, kadar wajib adalah membasuh tangan kanan dan tangan kiri sampai siku rata sekali. Itu kadar wajib. Membasuh tangan kanan dan tangan kiri dari ujung jari sampai siku rata sekali. Maka itu kadar wajib. Di atas itu sunnah. Maksudnya 3 kali 3 kali. Ngerti ya? Kanan dulu baru kiri dulu. Itu adalah amaliyah-amaliyah yang penyempurna wudu dan bukan kadar wajib wudu. Ini kok tadi ruwet tau, Ustaz? Enggak ruwet. ini untuk mendeteksi wudunya orang itu sah atau tidak. Ini ono orang itu wudu tapi tangan bareng dicemplung no kolam, sah apa enggak? Langsung wis menotong, sah apa enggak? Sahnya sah tapi kurang utama, karena inti wudu itu tangan kanan, tangan kiri kebasuh sempurna dengan wudu. Basuh sempurna dengan wudu. Taib, kepala ini itu mengusap. Telah kita bahas dulu panjang lebar, yang wajib itu sebagian ataukah semua, dan gak akan kita ulang. Ini kaki yang kadar wajib itu sekali sah, sekali rata, itu kadar wajib. Di atasnya maka itu sunnah. Nah, isbah yang wajib sempurna yang kadar minimal itu kalau gak dikerjakan wudunya gak sah. Tapi sempurna yang dianjurkan itu semakin sempurna, semakin utama dan semakin baik. Terutama kalau kondisi sulit. Kata Rasulullah SAW, ini isbahul wudu indal makarih, menyempurnakan berwudu tatkala kondisi susah itu adalah satu amal ibadah yang agung yang dikelaskan oleh Rasulullah sekelas jihad fi sabilillah. Gambarnya apa? Ya, udara dingin menyengat. Onoe air itu koyo es. Dia sendiri yani yo kedinginan. Dalam kondisi semacam itu paling enak kan wudu ala kadarnya, yang penting sah. Tapi seandainya orang itu berwudu dengan sempurna, maka itulah isbahul wudu indal makari, menyempurnakan wudu tatkala dalam kondisi susah. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu faedah yang pertama yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya menyela-nyelai jari. Baik jari tangan maupun jari kaki. Adapun menyela-nyelai jari tangan, maka itu dengan cara menyilangkan tangan, yakni tangan kanan ke tangan kiri, tangan kiri ke tangan kanan, untuk menyela-nyelai jari. Adapun yang kaki, telah terdapat satu riwayat bahwa prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyela-nyelai jari kaki itu menggunakan jari kelingking. Kenapa? Ini jari paling kecil dan sela-sela jari kaki itu enggak terlalu lebar, sehingga kalau pakai jempolan enggak semlebu. Ya, tapi pakai jari kelingking itu yang paling bisa digunakan menyela-nyelai jari-jari kaki. Menyela-nyelai jari ini hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling nampak dalam masalah ini tergantung kondisi sela-sela jari kaki dan sela-sela jari tangan. Kalau kalau kondisi jari tangan atau jari kaki itu tanpa disela-selai, air itu dipastikan sudah masuk dan mengenai sela-sela jari ini, maka berarti nyela-nyela itu jari kakinya itu tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Jadi sini keluarlah hukum menyela-nyelai jari. Kalau menyela-nyelai jari itu adalah untuk sampainya air kelipatan, maka berarti menyela-nyelai jari itu hukumnya wajib. Tapi kalau sebenarnya air itu sudah nyampe tanpa disela-selai, maka menyela-nyelai jari itu hukumnya adalah sunnah. Wallahu a'lam. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan kepada kita di syariat berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Disyariatkannya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Apa hukum berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung? Zahir dari hadis yang ada di hadapan kita itu wajib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Wabaligh fil istinsyaq, kamu itu nyanyi menghirup air ke hidung dengan dalam, dengan sangat. Dalam riwayat sunnah, sunnahulu. Alasannya satu, karena enggak Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang tata cara yakni berwudu, Sebaiknya para jemaah sekalian, apapun yang kita lakukan tatkala berwudu, maka janganlah seseorang itu meninggalkan kumur-kumur, meninggalkan menghirup air ke hidung. Kalau itu adalah wajib, maka telah kita laksanakan kewajiban. Kalau itu adalah sunnah, maka semakin menambah kesempurnaan dalam kita menjalankan ibadah ibadah berwudu. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita larangan menghirup air ke hidung dengan sangat setkala orang itu sedang berpuasa. Kalau Rasulullah mengatakan illa antakuna sha'ima, kecuali kalau kamu itu sedang berpuasa. Kenapa dilarang oleh beliau? Karena dikhawatirkan air itu ada yang masuk ke dalam rongga badan manusia lewat jalur hidung. Rongga badan itu dari tenggorokan gini sampai perut ini, lewat jalur hidung. Dan kalau itu yang terjadi, maka puasanya gak sah. Oleh karena itu beliau mengatakan kalau di hari-hari biasa menghirup air ke hidung itu diperdalam, dipersangat, diperdalam airnya. Tapi kalau puasa, jangan khawatir nanti air itu akan masuk ke dalam rongga badan, ke dalam badan manusia lewat jalur hidung, dan itu akan membatalkan membatalkan puasa. Berangkat dari faedah ini, menunjukkan kepada kita bahwa hidung itu termasuk jalur makanan yang dianggap dalam hukum ibadah puasa. Jadi para teman sekalian, kalau kita lompat sedikit dalam fikih puasa, puasa yang membatalkan puasa itu kan makan minum, itu ya, dengan kesepakatan para ulama. Makan minum itu yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, memasukkan sesuatu padat atau cair, memasukkan sesuatu padat atau cair ke dalam jauf, ke dalam rongga badan, ke dalam tenggorokan, kerongkongan, perut, macam-macam, ke dalam jauf, ke dalam badan manusia lewat jalur makanan, meskipun yang dimasukkan itu bukan makanan dan minuman. Itu yang pertama. Gambarannya gimana? Ini memasukkan sesuatu ke dalam perut, ke dalam rongga badan lewat jalur makanan, maka itu dianggap makan. Baik yang dimasukkan itu makan beneran, ya sego, ya iwak, ya air, atau yang dimasukkan itu bukan makanan. Apa contohnya? Kapsul. Ini wong loro pong, itu kan gak makanan, terus apa sih mengharapin mangan kapsul? Jadi tapi dimasukkan di lidah, ditelan. Aku gak mangan kok, kapsul kok. Ini. Tapi ini membatalkan puasa. Kenapa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan lewat jalur makanan, meskipun itu bukan makanan. Meskipun itu bukan makanan. Oleh karena para ulama mengatakan, seandainya ada orang nelan batu saat puasa, maka puasanya batal karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh manusia lewat jalur makanan. Lah, jalur makanan itu apa? Ada khilaf di kalangan ahli ilmi. Pendapat yang rajih, jalur makanan itu dua. Mulut itu pasti. Yang kedua, hidung. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan wabaligh fil istinsyaq, perdalam tatkala menghirup air ke hidung, kecuali kalau kamu puasa. Jangan, karena dikhawatirkan air masuk lewat hidung, dan hidung itu jalur makanan, maka nanti akan membatalkan puasa. Nanti akan membatalkan puasa. Dan secara medis pun jalur mulut dengan hidung itu satu. Ini. Yang berikutnya, fakta lapangan juga kita temukan, orang ini hidungi pilek dua-duanya, nafasih lewat mulut. Orang itu kalau mulutnya tidak bisa dibuka karena operasi atau yang lainnya, maka kadang-kadang memasukkan makanan itu lewat hidung dalam jalur operasi. Jadi orang itu naik kapan kesalah bisa siapa tahu tersedak, kadang-kadang keluar nasi lewat hidung. kadang-kadang keluar air lewat hidung, itu menunjukkan jalurnya sama. Itu menunjukkan jalurnya sama, maka pendapat yang rajih, jalur makanan itu mulut dan hidung. Memasukkan apapun lewat dua jalur itu membatalkan puasa, dan itu kita ambil dari hadis yang berbarokah. Yang kedua, makan minum itu sedikit keluar dari bab ini, adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dari jalur apapun yang berfungsi sebagai pengganti makan dan minum. Apa contoh nih? Infus. Ini lewati saya lewat tangan, lewati saya lewat apa nih, urat nadi. Tapi itu bisa mengganti posisi makan, posisi minum, sehingga orang itu meskipun gak makan, gak minum, tetap seger. Jadi nutrisi tetap terisi, berarti itu pengganti makan dan minum, maka itu juga membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Diambil dari hadis ini, yakni bahwa hidung itu jalur makanan, dan ini sangat faedahnya, sangat berarti kalau kita bahas fikih puasa. Yakni fikih puasa. Hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni juga menunjukkan kepada kita, hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang satu dari'ah itu apa teman saya? Mencegah, menahan, melakukan sesuatu yang boleh atau bahkan dianjurkan jika efeknya muncul perbuatan haram. Perbuatan itu mubah sebenarnya, halal sebenarnya. Tapi perbuatan halal itu kalau dikerjakan efeknya terjerumus kepada perbuatan haram, maka perbuatan yang halal itu harus ditinggalkan. Itu dalam bahasa usul fikih namanya saddud dari'ah, menutup jalan menuju perbuatan haram, menutup jalan menuju perbuatan haram. Hasilnya sih halal, perbuatan itu halal, tapi karena akan menjerumuskan orang ke dalam perbuatan haram, maka jadinya haram. Dan itu contohnya dalam bahasa syariat sangat banyak sekali. Rasulullah SAW contoh dalam hadis ini, atau faedah dari hadis ini adalah, kenapa? Menghirup air ke hidung itu sunnah. Memperdalam, mempersangat itu pun sunnah. Tatkala mempersangat, menghirup air ke hidung itu dikhawatirkan akan membatalkan puasa seseorang dan itu haram, maka lakukan, tapi jangan sampai mempersangat, memperdalam dalam menghirup air ke hidung. Kenapa? Yang sunnah kok. Iya, tapi sunnah ini berefek menerjang perbuatan perbuatan haram. Contoh yang lain, menjual kurma, jual kurma, menjual anggur itu halal. Tapi kalau jual beli anggur itu kita tahu akan berefek orang tersebut menggunakannya sebagai khamr, maka haram. Ini mencegah perbuatan yang haram tersebut, yang asalnya halal, yang asalnya itu adalah perbuatan yang halal. Dan begitu yang lainnya. Baik. Terakhir faedah dari hadis yang berbarokah ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis ini menjadi salah satu di antara dalil akan kaidah apabila benturan antara menolak mafsadah dengan mendatangkan kemaslahatan, maka secara umum dikedepankan menolak mara bahaya. Jadi kalau terjadi benturan, agama kita itu agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Apapun yang membawa kemaslahatan dunia akhirat, maka akan diperintahkan oleh agama kita. Apapun yang akan membawa mara bahaya dunia akhirat akan dilarang, dicegah oleh agama kita. Itu kaidah dasar dalam beragama. Lah, tapi maslahat mafsadah itu kan terkadang akal manusia itu beda dalam memahaminya. Maka dikembalikan kepada syariat. Kita hanya harus meyakini satu keyakinan yang pasti. Kalau itu perintah, perintahnya sahih, perintahnya jelas, pemahamannya jelas, dan memang benar pemahamannya semacam itu, maka itu adalah kemaslahatan. kita memahaminya atau kita tidak mampu memahaminya. Kalau itu dilarang, perintahnya sahih, perintahnya sahih, larangannya sahih, larangannya jelas, pemahamannya benar, memahami larangan itu benar, maka pasti mengandung mara bahaya. Itu dipasti, karena Allah Subhanahu wa taala itu Hakimun Alim, Zat yang maha bijaksana dan Zat yang maha mengetahui. Tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang akan membahayakan umat manusia, dunia dan akhirat. Tapi terkadang sudah menjadi kodrat Allah di muka bumi, terkadang maslahat itu benturan antara satu maslahat dengan maslahat yang lainnya. Terkadang mafsadah itu benturan antara satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang lainnya. Kalau kondisi maslahat dan mafsadah itu benturan, kalau dua maslahat benturan, ambil maslahat yang terbesar meskipun meninggalkan maslahat yang terkecil. Kalau mafsadah itu benturan, ambil mafsadah yang terkecil, terjang mafsadah yang terkecil untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Apa contohnya yang pertama? Kalau benturan antara sunnah dan wajib, kedepankan wajib meskipun harus meninggalkan yang sunnah. Kalau jenengan masuk ke masjid pas komat salat, tatkala itu masuk masjid perintahnya salat tahiyatul masjid, tapi wis komat, benturan antara ikut jamaah wajib atau salat tahiyatul masjid yang sunnah, apa yang dilakukan? Ikut jamaah, tinggalkan tahiyatul masjid. Jangan nekat salat tahiyatul masjid terus engko makmum masbuk. Tidak, karena tatkala itu benturan antara maslahat dan mafsadah, antara dua kemaslahatan. Kalau jenengan masuk ke dalam masjid pas azan Jumat sedang dikumandangkan, langsung salat tahiyatul masjid dan enggak usah jawab azan. Kenapa? Karena salat tahiyatul masjid, karena apabila jawab azan dulu, maka nanti sholat tahiyatul masjidnya pas khutbah, dan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Maka rebutlah mendengarkan khutbah yang itu wajib meskipun meninggalkan menjawab azan yang itu sunnah. Jangan dibalik. Baik, apabila benturan antara mafsadah dengan mafsadah, maka terjang mafsadah yang ringan untuk menghindari mafsadah yang besar, mafsadah yang lebih besar. Kalau ada orang kelaparan, mesti menurut contoh ini para ulama fikih itu, orang yang kelaparan banget, di hadapan dia jadi itu ada bangkai ayam sama bangkai babi, sama-sama bangkai, apa yang dimakan untuk menyelamatkan nyawanya? Bangkai ayam. Kenapa? Sama-sama haram, tapi haramnya bangkai ayam lebih mending dibandingkan haramnya bangkai babi. Kenapa? Haramnya bangkai ayam itu haram karena bangkai, tapi ayamnya kan halal. Haramnya bangkai babi, babinya haram, bangkainya teman-teman. Bangkainya teman-teman. Maka ini terjang yang ringan demi yang itu, yang demi yang itu. Nyantum jalan-jalan pinggir tambak, sono akhwat cowok cerit tengah tambak arpi mati kecemplung, tenggelam. Tum gak bawa tali, gak bawa jaring, gak bawa popo, dan entum perenang ulung. Ini apa yang lakukan? Jebur, selamatkan meskipun harus bopong dan gendong akhwat tersebut, padahal gak istrinya. Ningku dinikahi, alhamdulillah. Ini kenapa? Membiarkan perempuan itu meninggal dunia di situ haram, karena berarti kita membunuhnya karena kita mampu untuk menyelamatkan dia. Tapi untuk menyelamatkan dia kita harus terjang haram, gendong anak uang padahal gak bujuni. Dua-duanya haram, tapi haram membiarkan nyawa hilang jauh lebih besar dibandingkan haram menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Lakukan yang kecil untuk meninggalkan yang lebih besar, dan tatkala itu melakukan yang kecil itu enggak dosa karena untuk menghindar yang jauh lebih besar. Itu jika maslahat benturan dengan maslahat, mafsadah benturan dengan mafsadah. Apabila maslahat benturan dengan mafsadah, maka secara umum kedepankan meninggalkan mafsadah dibandingkan mendapatkan kemaslahatan. Kenapa? Karena maslahat menggapainya bisa ditunda, tapi menghindari mafsadah itu penting, karena kalau diterjang madharatnya sangat berbahaya. Jadi bisa merembet kepada yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang berbarokah ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu mempersangat di dalam menghirup air di hidung, itu maslahat, maslahat wudu. Tapi muncul mafsadah, mafsadah batalnya puasa. Mafsadah batalnya puasa. Dalam kondisi itu membatalkan puasa itu darul mafasid. Supaya tidak membatalkan puasa itu menghindari mafsadah. Menghirup air ke hidung dengan sangat itu mendatangkan kemaslahatan. Benturan sekarang, maka kedepankan menghindari mafsadah itu meskipun menghilangkan nyani maslahat yang ada. Dan ini kaidah-kaidah utama dalam kita menghadapi kasus apapun, baik itu kasus dunia maupun kasus nyani akhirat. Karena agama kita, kaidah umumnya adalah agama kita dibangun di atas mendatangkan kemaslahatan atau menghilangkan mafsadah. Semua syariat agama kita adalah maslahat, dan semua yang dilarang oleh agama kita adalah mafsadah. Ada yang tahu titik maslahatnya, ada yang tidak mengetahuinya. Cukup bagi kita itu meyakini bahwa semua itu datangnya dari Allah yang maha nyani mengetahui dan maha bijaksana di dalam menetapkan syariat dan perbuatannya. Wallahu a'lam, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.